seberapa batasan panjang rambut bagi laki-laki. Sebatas dia tidak menyerupai perempuan. Sebatas dia tidak menyerupai perempuan. Paling tingginya di atas bahu. Kapan turun di bawah bahu, itu sudah menyerupai perempuan. Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan.